يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siratul Nabawiyah, yang kita ambilkan dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratil Nabiyyil Mukhtar karya Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Kita masih pada Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Nah, perang yang cukup sulit, yakni dilakukan di masa yang sulit, panas, kemudian perjalanan juga jauh. Berikutnya kata penulis rahimahullah, Isruna yauman di Tabuk, 20 hari berada di Tabuk. Isruna yauman fi Tabuk. 20 hari berada di Tabuk. Qala rahimahullah wa 'alamat wa 'alimatir rumu binuzuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Tabuk. Wa kharat azaimuhum. Orang-orang Romawi mengetahui singgahnya singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk. Maka menjadi lemahlah tekad-tekad mereka. Menjadi lemah. 6. Azaimuhum. Niat bulat mereka, tekad kuat mereka menjadi lemah. Walam yajtari'u 'ala al-liqa. Dan mereka tidak berani untuk berjumpa. Dan mereka tidak berani untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pasukan beliau. Fatafarraqu fi dakhili biladihim. Maka mereka pun terpecah belah, tercerai-berai di dalam negeri mereka. Di dalam negeri-negeri mereka. Anhidin rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita mengingat sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aku diberi 5 perkara." U'titu khamsan, aku diberi 5 perkara, "lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Yang tidak ada seorang pun diberi 5 perkara ini dari kalangan para nabi sebelum aku. Artinya cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkannya. Yang pertama, ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah menyatakan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang muncul pada musuh-musuhku sebulan sebelum apa? Bertemu. Jadi paham ya? Aku kata Rasulullah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ar-ru'bi, rasa takut yang ada pada musuh-musuhku sebulan sebelum bertemu. Ini fanhidin rahimani wa rahimakumullah. Baru mendengar keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Tabuk, mereka sudah ciut nyalinya. Sudah lemah semangatnya, ciut nyalinya dan tidak berani untuk berjumpa. Ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan rasul yang lain. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat liyal ardi atau waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Nah, dijadikan untukku bumi ini, nah, seluruhnya itu sebagai masjid dan juga alat untuk bersuci. Artinya alat untuk bersuci, turbahnya, yakni tanahnya itu bisa dipakai untuk bertayamum. Nah, fa ayyuma rajulin adrakat as-shalah falyusalli. Maka siapa saja dari umatku yang dia mendapati waktu sholat, maka silahkan dia sholat dimanapun dia berada. Nah, artinya ihsanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau umat-umat terdahulu mereka sholatnya harus di tempat ibadah mereka, harus di kanisah mereka, harus di saumaahnya mereka, tempat ibadah khusus bagi mereka, tidak boleh di tempat lain. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan di mana saja mereka mendapati salat, silakan dia salat. Di bumi mana saja tempatnya, tidak mengapa kalau dalam perjalanan dia tidak harus salat ke masjid. Fahdin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kecuali al-hammam, al-maqbarah, tempat-tempat yang tidak diperbolehkan seperti kamar mandi, WC, begitu juga pekuburan, makbarah, begitu juga kandang unta. Ini fanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atitu asy-syafa'ah. Ya, kan yang ketiga, wa ju'ilat liyal ardh wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga, dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang, yang tentunya untuk umat-umat terdahulu harta rampasan perang itu tidak boleh diambil. Nah, ini luar biasa anugerah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pada umatnya tentunya. Ketika mereka berperang, itu tidaklah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecuali ihdal husnayain. Tidaklah mereka dapatkan ketika mereka berjihad fi sabilillah illa ihda al-husnayain, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Imma syahadah wa imma al-ghanimah. Bisa jadi syahadah, mati syahid, atau yang kedua apa? Mendapatkan ghanimah. Itu Rasulullah SAW dan juga umatnya. Bahkan banyak di antara para sahabat yang dulunya fakir, yang dulunya kekurangan, ketika mereka banyak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, nah mereka mendapatkan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ju'ila rizqi tahta ramhi, atau kata Rasulullah SAW, dijadikan rizkiku, kata Rasulullah SAW, itu di balik tombakku, di balik kilatan pedang dan juga tombak. Artinya apa? Dari ghanimah hasil berperang. Ini fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi ketika kaum muslimin dibukakan negara-negara besar, negeri-negeri besar, Romawi, Persia, begitu juga zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi, banyak ghanimah yang mereka dapatkan. Sehingga walhamdulillah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dihalalkan bagi mereka ghanimah. Nah, sehingga kesannya bukan perkara yang cuma di akhirat saja, tetapi di dunia juga mendapatkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sementara umat terdahulu mereka cuma berperang saja melawan orang-orang kafir. Nah, para nabi terdahulu berperang melawan orang-orang kafir, tetapi harta rampasan perangnya atau ghanimahnya tidak boleh diambil, tapi dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan, kalau memang tidak ada yang menyembunyikan harta rampasan perang tersebut, tidak ada hulul padanya, maka akan ada api yang menyambar ghanimah tersebut. Ada api yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyambar ghanimah tersebut. Tapi kalau dia tidak disambar, berarti di situ apa? Ada orang yang masih menyembunyikan harta rampasan perang. Maka diurus terlebih dahulu dengan disalami, dijabat tangan setiap dari apa? Setiap dari pimpinan perangnya. Dari kepala-kepala pimpinannya dijabat tangan. Maka ketika salah satu pimpinan tersebut ada yang lengket tangannya dengan nabi tersebut, maka nabi tersebut akan mengatakan inna fikum hulul, inna fikum hulul, di tengah-tengah kalian ada yang mencuri ini. Sehingga setelah itu kelompoknya dipanggil semuanya, disalamin satu persatu, maka akan ketahuan siapa yang mencuri harta rampasan perang. Adapun di itu umat terdahulu, adapun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Nah, kadang ada memang yang mencuri harta rampasan perang, ada yang ketahuan, ada yang mungkin tidak ketahuan, karena tidak sebagaimana zaman dahulu yang caranya adalah dimakan oleh api harta ghanimah tersebut. Sehingga sekali lagi itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan itu saya diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu dari kalangan nabi-nabi terdahulu. Yang ke berapa? Yang keempat, Rasulullah menyatakan wa uhtitu syafa'ah. Aku diberikan hak untuk memberikan syafaat. Wa uhtitu syafa'ah. Aku diberikan hak untuk memberikan syafa'ah. Yakni asy-syafa'atul 'uzma. Yang dimaksud aku diberikan hak untuk memberikan syafaat adalah asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling agung. Adapun syafaat secara umum, nabi-nabi yang lain juga bisa memberikan syafaat. Nabi-nabi yang lain bisa memberikan syafaat. Adapun as-syafa'atul uzma adalah cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ketika nanti pada hari kiamat manusia mengalami kegentingan, kesusahan mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mendatangi Nabi Allah Adam, kemudian meminta supaya Adam menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk segera memutuskan urusan mereka. Maka Adam mengemukakan uzurnya yang akhirnya dia mengatakan nafsi izhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh, coba kalian ke sana. Maka mereka mendatangi Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh pun juga mengemukakan uzurnya. Beliau mengatakan nafsi masing-masing urusi diri masing-masing, izhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Allah Ibrahim, maka Ibrahim pun mengungkapkan uzurnya, kemudian mengatakan nafsi masing-masing. Izhabu ila Musa, pergilah kalian kepada Musa. Musa pun ternyata mengemukakan uzurnya, nafsi izhabu ila Isa. Isa pun juga demikian, sampai akhirnya izhabu, dia mengatakan pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha, sayalah yang memang berhak untuk memberikan syafaat dalam hal ini. Maka dia pun menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau pun memanjatkan doa yang belum pernah beliau baca sebelumnya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah, dan mintalah engkau akan diberi, wasfa tusaffa, dan berilah syafaat, engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Ya Muhammad, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah, dan mintalah engkau akan diberi, wasfa tusaffa. Berilah syafaat, sesungguhnya engkau telah diberi izin untuk memberikan syafaat. Ini namanya as-syafa'atul uzma. Yang kelima, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan wa kana an-nabiyyu yub'atsuna ila qaumihi khassah. Wa bu'istu ilan nasi kafah. Kalau nabi-nabi terdahulu mereka diutus untuk kaumnya sendiri, kaumnya saja. Kalau para nabi-nabi terdahulu diutus kepada satu kaumnya saja. Sementara aku, kata Rasulullah SAW, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, lima perkara yang menjadi kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat yang lain. Yang terakhir dalam hal ini, dalam hal pembahasan kita ini, Rasul menyatakan nusirtu birra'bi masirat syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan rasa takut yang muncul dari musuh-musuhku semenjak sebulan perjalanan. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Walam yajtari'u 'ala al-liqa. Dan mereka pun tidak berani untuk berjumpa. Fatafarraqu fi dakhili biladihim. Maka mereka pun terpecah belah di dalam negeri-negeri mereka. Wa baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 yawman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap di situ di Tabuk selama 20 hari. Yurhibul aduwa. Yurhibu al aduwa. Beliau menteror musuh. Yurhibu arhaba, yurhibu irhab. Irhab itu kan apa? Terorisme. Nah, terorisme. Nah, ini membuat takut. Yurhibul aduwa, menteror musuh. Wa yastaqbilu al-wafuda, dan beliau selama 20 hari di Tabuk sambil menteror musuh, beliau menyambut para utusan, para delegasi utusan-utusan. Wa qad ja'ahu Yuhana bin Rukbah, dan datang kepada beliau Yuhana, yang mengatakan Yuhana ataupun Anes. Nah, bacanya Yuhana bin Rukbah. Kalau nama-nama mereka itu memang ada Yohanes, ada Yuhana, memang ada Yuhana. Nah, bin Rukbah, hakimu Ailah. Hakimnya negeri Ailah. Wa sahibathu ahlu Jarba'a wa Azra'a wa ahlu Mina, dan menyertai dia penduduk Jarba dan juga Azruh dan juga ahlu Mina. Fasalahu ala iqtail jizyah, maka mereka pun sepakat membuat perjanjian untuk memberikan jizyah. Nah, apa? Pajak atau upeti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yuslimu, dan mereka tidak masuk ke dalam Islam atau belum masuk ke dalam Islam. Wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Yuhana kitaban fihil amanu lahu wa li ahli Ailah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Yuhana yang padanya ada jaminan keamanan untuk dia. Al-aman lahu, jaminan keamanan untuknya. Wali ahli Ailah, dan untuk penduduk Ailah. Wa fihi, dan padanya azimmatu li sufunihim wa sayyaratihim fil bahri wal bahr, fil bahri wal bar. Dan padanya, pada kitab tersebut, ada jaminan terhadap kapal-kapal mereka. Li suhunihim, jamak dari safinah, suhun. 6. Wa sayyaratihim, dan juga kendaraan-kendaraan mereka. 6. Ini sayyarat, sayyaratun sayyarat. Ini kalau secara umum, itu kendaraan-kendaraan secara umum. Termasuk onta-onta, sayyarat, sayyarat. 6. Tapi di zaman sekarang ini biasanya dipakai untuk khusus, yaitu apa? Mobil. Sayyaratun sayyarat. Mobil-mobil. Faillah, dia bisa dimaknakan umum, yaitu kendaraan-kendaraan. Unta juga dinamakan dengan sayyarat. Nah, zaman itu tentunya belum ada mobil. Maka padanya ada jaminan terhadap kapal-kapal mereka dan juga kendaraan-kendaraan mereka, baik di lautan maupun di daratan. Wa fihi hurriyatut tanaqqul wan nuzul, dan padanya juga ada kebebasan untuk tanaqqul, untuk berpindah-pindah tempat, wan nuzul, dan juga untuk menetap. Nah, untuk apa? Menetap. Menetap sementara. Nuzul tadi ya, mampir ya. Kayak orang bikin kemah-kemah, namanya nuzul. Membikin kemah-kemah itu apa? Nuzul. Diperbolehkan. Wa anna man ahdasa hadasan fala yahulu maluhu duna nafsihi. Dan bahwasanya barang siapa yang mengadakan perkara baru. Nam, artinya dia menyelisih perjanjian. Nah, maka hartanya tidak bisa menghalangi untuk membela dirinya. Nah, maka hartanya tidak bisa menghalangi dia untuk membela dirinya. Artinya, Rasulullah SAW memberikan jaminan keamanan ini karena mereka membayar jizyah. Karena mereka membayar jizyah dan karena mereka mentaati peraturan. Paham tak? Sehingga darah mereka terlindungi. Harta mereka juga terlindungi. Kendaraan mereka juga terlindungi. Tempat tinggal juga terlindungi. Nah, ketika mereka memberikan jizyah, upeti, dan mereka taat kepada perjanjian. Tetapi disebutkan barang siapa yang mengadakan perkara-perkara yang baru. Nah, nyeleneh, menyelisih perjanjian, maka harta jizyah tadi tidak berguna untuk membela dirinya. Artinya apa? Bisa diperangi, bisa dibunuh kalau dia mengadakan perkara-perkara yang baru. Walaupun sudah membayar jizyah. Nah, orang kafir, dia tinggal di negeri muslimin dengan jaminan keamanan. Maka tidak boleh diganggu orang tersebut. Tidak boleh ditumpahkan darahnya walaupun kafir. Tidak boleh diambil hartanya. Orang-orang khawarij berikan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, mentang-mentang kafir boleh untuk mencuri di toko Cina kata mereka. Kenapa? Kafir. Tak apa-apa. Halal. Kafir. Boleh mencuri kalau beli di mana? Di toko-toko itu tak apa-apa. Bayar. Ada yang dibayar, ada yang diselipkan. Nah, halal menurut mereka. Karena apa? Kafir. Nah, maka ini termasuk keyakinan berbahayanya orang-orang yang suka mengadakan gerakan-gerakan irhab, terorisme, gerakan bawah tanah, dan yang semisalnya. Nah, maka ketika ada misalnya turis atau orang-orang kafir yang masuk ke negeri muslimin dan dia berada di bawah jaminan keamanan, maka dia tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh tumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Selama dia tidak hadasan, tidak melakukan perkara-perkara yang baru. Ternyata dia membuat onar, membuat ulah di negeri kaum muslimin, maka lain keadaannya. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Asalnya tidak boleh mengganggu mereka. Wa kataba li ahli Jarba wa Azrah kitaban a'tahum fihi al-aman. Dan Rasulullah membuat surat juga kepada penduduk Jarba dan juga Azrah dengan sebuah surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka yang ada padanya jaminan keamanan, wa anna alaihim mi'ata dinarin fi kulli rajab, dengan syaratnya mereka diberikan keamanan, mereka dibebankan setiap bulan Rajab membayar 400 dinar. Mereka dibebankan untuk membayar setiap bulan Rajab, sekali setahun berarti. Berapa? 100 dinar. 100 dinar pada setiap bulan Rajab. Wasolahahu ahlu mina ala rubu'i timarihi. Sementara Rasulullah SAW sementara penduduk Mina mereka mengadakan persetujuan perjanjian dengan Rasulullah SAW yang isinya membayar jizyah dengan seperempat hasil panen mereka ala rubai timarihi, seperempat dari hasil panen buah-buahan mereka. Sehingga bayar jizyah itu tergantung kesepakatan. Bayar jizyah itu tergantung kesepakatan. Kalau penduduk Jarba dan Azrah, mereka dibebankan setiap bulan Rajab membayar berapa? 100 dinar. Kalau ahlu Mina, mereka membayar setiap panen berapa? Rubu timariha, seperempat dari hasil panen mereka. Ini namanya al-jizyah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang mau berperang, begitu juga beliau melaksanakan, bahwasanya ketika mau berperang harus ditawarkan tiga perkara. Yang pertama, ditawarkan masuk ke dalam Islam. Yang kedua, ditawarkan apa? Al-jizyah, membayar walaupun enggak masuk Islam, bayar upeti, jizyah. Dan yang keempat adalah al-qital. Perang, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, dari tiga pilihan ini, pilihan yang paling enak, yang paling nyaman, yang paling enak, tentunya pilihan yang mana? Yang pertama, masuk Islam. Karena kalau masuk Islam itu, harta mereka terjaga. Tidak boleh, tidak diambil. Tetap harta mereka. Sudah, kalau masuk dalam Islam, gak ada beban apa-apa. Kecuali urusan zakat dan yang lainnya. Urusan zakat. Begitu juga tidak ada nyawa yang tertumpah. Dan juga tentunya dengan masuk ke dalam Islam yang lebih besar daripada tidak tertumpahnya darah dan juga tidak terampasnya harta, tentunya kebahagiaan di akhirat dengan surganya Allah tabarakallahu wa ta'ala. Cuma begitulah insyaallah rahimani wa rahimakumullah. Naam, innallaha yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Sungguhnya Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Kadang sudah nampak jelas kebinasaan pada seseorang, pasti dia tidak mau memeluk Islam. Ya khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Karena urusannya bukan semata-mata darah, urusannya bukan semata-mata harta, tetapi urusannya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akal-akalan ya sudah, mending masuk Islam saja kan, paling enak, pilihan yang paling enak. Tetapi karena memang itu semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.